Jandaran. Iki ngono jenenge kudu trio maneh. Perform, perform. Ora engeh apa-apa ke rene. Sasare semuanya. Yang dorong, terang kesuruhan. Wih, bikin ini kape. Sun ya mas. Saya akan